Bagian ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewat di langit tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa temani jasamu sepanjang umurku. Bila malam tanpa bintang, ku akan menjadi bintang. Sepanjang hangatnya malam, ku yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewat langit tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa temani jasamu I can do it, but.